Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sini kita masih menjalani hari-hari kita normal. Kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat lima waktu berjamaah dengan tenang. Kita masih bisa melaksanakan rutinitas kerja sehari-harian dengan tertib. Kita masih bisa menikmati makanan dan minuman kita dari pagi sampai malam. Rumah-rumah kita menanti dalam keadaan siap untuk ditempati, tidur kita di dalamnya, mandi kita di dalamnya. Bandingkan dengan saudara kita yang ada di Lombok hari ini dan di Palu, Sigi, Mamuju, Donggala. Perhatikan kondisi-kondisi saudara kita di mana mereka saat ini hari-harinya menunggu kapan malaikat maut menjemput dan mengambil nyawa mereka. Malamnya dingin, siangnya panas, makanan tidak sampai kepada mereka. Satu persatu di depan mata mereka meregang nyawa kelaparan. Bau sengit mayat, mereka bagaikan di suatu negeri atau di suatu pulau yang terkena kutuk. Sungguh mengerikan pemandangan mereka. Pekerjaan hilang, sawah ladang tidak bisa lagi digarap, toko-toko mereka hancur, rumah sakit mereka tidak berfungsi. Yang pasti yang paling memprihatinkan kita adalah makanan dan minuman yang paling emergensi sekali buat mereka hampir-hampir susah sampai ke tangan mereka. Setidak-tidaknya inilah berita orang-orang yang ada di dalam Palu sana. Dan kita di sini masih bisa menikmati seperti yang saya katakan tadi. Maka pantas betullah harusnya kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Lalu menjadi perhatian kita ketika Rasul bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Qalu, mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Waman? Siapa yang engkau maksud wahai Rasulullah?" Qal, Nabi menjawab, "Man bata syaba'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam." Orang yang bisa tidur sementara perutnya sudah kenyang dan dia tahu, dia dengar dan dia bisa membantu. Ada yang kelaparan, tidak bisa tidur. Ada yang kesusahan, tidak bisa tidur. Kesempitan, tidak bisa tidur. Dia bisa bantu, tapi dia tidak lakukan. Tiga kali Nabi mengatakan, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Zaman ini sudah mudah kita memberikan bantuan. Sulawesi sana adalah tetangga kita. Lombok sana adalah tetangga kita. Kita di sini mendengar. Kita di sini menyaksikan, melihat. Kita dengarkan ratapan mereka. Kita dengarkan jeritan mereka. Kita dengarkan mereka meminta-minta tolong. Dan sudah ada NGO, NGO yang amanah, NGO, NGO yang kuat, yang sudah tampil ke sana. Tim kemanusiaan FPI, baru hari itu terjadi, hari itu timnya sudah langsung ada di posisi. Seperti terjadi di Lombok, seperti yang terjadi di Palu, dan di pedalaman-pedalaman lainnya. Maka, Kiai Haji Sobri Lubis, akramahullah, menginstruksikan, setiap DPD seluruh Indonesia mengirimkan 10-15 orang, masuk ke Palu, Sigi, Mamuju, Donggala, untuk bergerak secara efektif, bergerak secara masif, bagaimana bisa menyebarkan bantuan dan melakukan evakuasi dan lain-lainnya. Semula apa yang dilakukan oleh FPI ini dianggap hoax oleh pemerintah, tapi pada akhirnya pemerintah memberikan pengakuan benar, FPI ada di paling depan. Maka secara resmi ditetapkan apapun bantuan yang akan disalurkan hendaknya bisa dipusatkan dalam satu kerja. Nomor rekeningnya pun sudah disebarkan. Rekening kemanusiaan FPI. Habib Rizik Syihab hafizahullah dari Mekah sana berpesan, jangan sampai terpakai dana dari para muhsinin di Indonesia untuk para korban-korban gempa untuk operasional. Mesti dipakai dana yang dicari atau dianggarkan khusus dari para dermawan-dermawan khusus. Saking hati-hatinya mereka. Maka kita punya jalan, kita punya saluran khusus untuk bisa membantu mereka menyelamatkan iman kita. Sebab tadi Nabi berkata, tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman yang bisa membantu tapi tidak membantu. Sekarang tidak ada alasan. Tinggal ketik saja nomor rekeningnya, pap, kirimkan. Kumpulkan dana, panitia-panitia, masjid-masjid, kumpulkan dana, masukkan ke rekening itu. Mau konfirmasi, silakan. Pihak FPI dan Kiai Sobri Lubis, bisa. Ibarat Allah yang kami muliakan, bantu mereka. Dan setiap hari, kita, anggaplah kita orang miskin, Pak. Makanan yang kita makan bisa dibagi dua, enggak? Bisa tidak? Anggaplah kita orang miskin. Makanan yang kita makan bisa kita bagi dua. Setengah kita, setengah untuk saudara kita di sana. Ambil satu orang dari mereka. Minimal, usahakanlah satu hari kita bisa mengirimkan bantuan berupa satu bungkus nasi jadilah. Melalui rekening FPI tersebut. Setiap hari. Kalau berapa orang kita ini? Ada umpamanya 100 orang. Berarti satu orang dari masjid ini, yang laki-laki, 100 orang diambilnya sebagai saudaranya di sana. Ibu-ibu di bawah bisa pula satu orang satu. Ini bagi yang dianggap miskin ya. Tapi yang bagi yang mempunyai ekonomi lebih, ambillah 5 orang, ambillah 10 orang, kirimkan melalui rekening yang ada. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sudah ada belum nomor rekeningnya? Sudah ada belum? Rekening kemanusiaan FPI. InsyaAllah nanti bisa kita catatkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah. Kita sedang tenang di sini. Kita sedang aman di sini. Namun bukan berarti tenang dan aman ini akan berlangsung lama buat kita di Jawa. Sebab apa? Pasca Lombok belum selesai, Palu diguncang 7,4, 7,7 disusul tsunami. Kejadian yang tidak pernah kita pikirkan dan hanya kita dengar ceritanya dari sejarah-sejarah para kaum dan umat nabi-nabi dulu yang didurhakai para nabinya dan Allah hancurkan mereka, terjadi di Palu, terjadi bagaimana tanahnya bergerak lalu Allah balikkan. Faja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan yang di atas pergi ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Menyaksikan semua kan? Kemudian kita juga menyimak, mendengar bagaimana saksi-saksi yang menyaksikan dari warga sana berkata tanah terbelah, bangunan masuk, kendaraan-kendaraan masuk, manusia-manusia masuk, kayak kesedot masuk, habis itu merapat kembali. Apa ini? Kalau bukan ini azab, maka apa ini? Ternyata barulah kita dapatkan informasi yang akurat bahwa di sana termasuk salah satu di antara pusat LGBT yang ada. Perempuan-perempuan, pelacur-pelacur, acara-acara pesta seks dan segala macamnya banyak dibuat di sana. Ma'adzanallah. Wajar saja. Ibadallah yang kami muliakan. Tapi ada orang soleh di situ. Ada orang-orang baik dan benar di situ. Keislaman juga cukup kuat di situ. Nah, mereka-mereka yang hidup ini, jangankan orang. Sedangkan anjing yang kelaparan di gurun Sahara dikasih minum oleh seorang wanita hina dan pelacur. Fasyakarallahu laha wa ghafara dzambaha. Allah berterima kasih dengan wanita ini. Dosa-dosanya Allah ampunkan karena dia telah menolong dan menyelamatkan seekor anjing dari kehausan. Yang kita akan kasih bantuan itu bukan anjing, orang, manusia, dan banyak juga yang taat-taat dan soleh-soleh, maka kirimkanlah. Mudah-mudahan Allah berterima kasih kepada kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita lanjutkan, saya berharap, walaupun saya yakin setiap kali ada penggalangan dana, kita telah terus mengumpulkan dan terus memberi. Sekarang tolong digalang saat ini. Seberapapun mau kita berikan, satu nasi bungkus jadilah. Dan tolong panitia, besok hari Senin buka bank, kirimkan langsung ke rekening yang dimiliki oleh FPI. Ustaz, kami menyalurkannya melalui ACT, ya enggak apa-apa. Kami menyalurkan melalui PKPU, kami menyalurkannya melalui apa saja enggak apa-apa. Yang penting amanah NGO-nya. Namun yang saya rekomendasikan adalah melalui FPI, karena FPI bisa masuk di sana. FPI punya orang-orangnya di sana. Dan mereka punya cara memasukkan orang di situ. Dari TNI Angkatan Udara menyampaikan, tolong yang di luar jangan masuk dulu. Karena di dalam sedang, yang di dalam Palu sedang berusaha untuk keluar, gak bisa-bisa. Yang udah masuk gak bisa keluar. Yang di dalam pengen keluar semuanya. Bantuan saat ini bisa dimasukkan melalui Hercules. Tolong dari depan dek. Dari depan, dari sini. Ya. Ibu-ibu juga di bawah bergerak semuanya. Berikan belanja makanan, belikan belanja minuman untuk kehidupan saudara kita. Dan ingat, tiap hari, tiap hari, apa kata TNI Angkatan Udara, Hercules yang kita antarkan ke sana disandera oleh warga. Disandera maksudnya gimana? Itu datang membawa para relawan dan bantuan kemanusiaan. Baru aja nyampe Pak, langsung dikerubungi Hercules tersebut. Isi bantuan itu mereka ambil tanpa sempat didistribusikan secara merata terlebih dahulu. Kemudian helikopternya, Herculesnya dinaiki, ditumpangi. Semuanya minta bawa kami keluar dari Palu. Sampai-sampai Pak, ban pesawat aja digelantungi. Karena inginnya mereka keluar dari Palu. Karena keadaan sekarang, apalagi, ya Allah, semalam dua malam ini saya mendengar ratapan saudara kita di sana. Kami menyaksikan di depan mata kami orang-orang sudah mulai meregang nyawa karena berhari-hari tidak dapat makan. Ini memprihatinkan, Pak. Yang bisa dijangkau, yang bisa didapatkan oleh saudara kita di FPI, oleh FPI, maka inilah yang baru terbantu. Tapi kalau tidak terkoordinir, Pak, bantuannya, coba lihat video-video yang masuk, dibawa pakai bus, pakai mobil. Mobil yang bus yang bawa itu langsung berhenti karena nggak bisa jalan. Dikepung oleh masyarakat, warga-warga. Seolah-olah hanya mereka saja yang dapat musibah. Lalu mereka bawa lari. Mereka bawa mau obat-obatan, mereka gak peduli. Mau apa saja, mereka gak peduli. Padahal itu untuk membantu orang-orang yang sakit. Dan itu ada yang lebih memerlukan lagi. akhlak itsar sudah enggak ada. Kalau akhlak itsar itu, kalau kita dengar dalam sejarah, sahabat rela mati demi mendahulukan sahabatnya yang lain bisa mendapatkan makanan dan minuman, biar dia mati. Itu udah enggak ada. Biar dia duluan yang dapat, yang lain biar mati. Nah, itu yang ada sekarang di sana. Insyaallah ibarallah yang kami muliakan, barakallahu fikum, semoga hartanya bermanfaat dan harta ini ditambah dan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kita diakui sebagai orang beriman karena setiap hari saudara kita di sana makannya bukan hanya sekali dalam sebulan, tapi sekali dalam setiap hari, mudah-mudahan itu sudah cukup untuk kondisi sekarang. Dan ini juga, ini mumpung saya masih ingat setelah kejadian-kejadian yang terjadi di Palu dan sekitarnya, tanggal 1 Oktober gempa terjadi di Blitar 4,4 skala Richter. Gunung anak Gunung Krakatau juga aktif. Kemudian gunung di Sulawesi Utara juga aktif. 4 km ketinggian kapundannya atau debunya. Kemudian gempa juga menimpa NTT pada tanggal 3 sekuat 6,3 skala Richter. Gempa juga menimpa Cirebon. Gempa demi gempa dalam waktu hari demi hari berganti-ganti. Dan ini baru kecil-kecilan. Menurut BMKG Indonesia dan juga para pakar gempa dari luar negeri mengatakan Indonesia punya peluang mengalami gempa, apalagi Jawa yang memiliki dua sesar raksasa di Jawa ini. Pulau Jawa maksudnya, ya. Termasuk di Jabodetabek sampai ke Cirebon, kemudian di daerah Jawa Timur termasuk Jogja, itu ada sesar yang sangat besar, ditambah beberapa sesar lainnya. Ini kalau terjadi gempa yang dahsyat, diperkirakan sampai 9,5 skala Richter. Akan seperti apa nasib kita ke depan? Allahu a'lam. Kita hanya berdoa dan berharap, semoga tidak, semoga tidak. Saya juga berharap demikian dan kita aminkan bersama-sama. Mari, amin ya Rabbana, amin. Kulali, seorang pakar gempa Australia, baru saja menyampaikan bahwa dari Selat Sunda sana, dari Pandeglang, ada potensi gempa di dataran dangkal. Dan ini yang paling dikhawatirkan, Pak. Ini bisa menimbulkan tsunami setinggi 57 meter. Tsunami ini akan mengejar sampai seluruh Banten sampai ke Jakarta. Kalau 57 dari sana sampai Jakartanya sisanya 15 meter ketinggiannya. Apapun itu kita aminkan lagi, semoga tidak pernah terjadi. Amin. Tapi mereka yang bicara bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah pakar dan ahli. Ketika mereka memperingatkan, maka layak untuk kita mengambil kesiagaan. Saya hanya sarankan pada kita yang mampu menghentikan bencana yang sudah diprediksi perkiraannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ambil cara bagaimana Allah bisa mengalihkan atau menghentikan rencana bencana yang akan terjadi itu. Caranya gimana? Nabi sudah kasih tunjuk kepada kita. Pertama, lakukan taubat massal. Indonesia harus bertaubat. Dari apa bertaubat? Indonesia harus umumkan taubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintahnya, ulamanya, ya. Apa yang harus masyarakatnya diajak? Yang diajak taubat itu adalah negara Indonesia ini dengan rakyatnya. Satu, hentikan menzalimi para alim ulama. Ini yang pertama. Hentikan menzalimi para alim ulama. Gus Nur, hari Kamis tanggal 27 Oktober, masih di Pekanbaru. Dua hari yang lalu saya di Pekanbaru, ya. Ini laporan warga dan masyarakat Kota Pekanbaru menyampaikan kepada saya, para aktivis-aktivis dakwah dan panitia yang mengundang Gus Nur di sana, dia menerima hari Kamis itu surat panggilan, statusnya sebagai tersangka. Sempat hang saya, kata Gus Nur. Membaca itu sempat dia tidak konsen sesaat. Lalu maghribnya, Kamis maghrib tanggal 27 itu, Gus Nur menyampaikan dalam bentuk video. Kebiasaan beliau kan seperti itu. Dia sampaikan, saya dilaporkan oleh GP Ansor, oleh Banser, silakan laporkanlah. Sekarang saya sudah tersangka. Paling-paling saya hanya ditangkap, dipenjarakan. Atau mungkin bisa jadi saya dibunuh. Terserah kalian mau buat apa. Saya tidak ada takut. Tapi ingat oleh kalian, Allah Maha Bangun. Allah Maha membalas, Allah Maha hidup, Allah pasti akan melakukan apa yang akan dilakukannya kepada kalian. Catat oleh kalian katanya. Mulai jam ini, dari detik ini juga, kalian catat semua. Kalian akan menyaksikan hal-hal yang tidak pernah kalian inginkan selama ini. Beliau dikadukan oleh Banser Palu. Ya, dikadukan oleh Banser Palu. Ditindaklanjuti oleh Polda Palu. Yang gempa besar besoknya, maghribnya. Jadi hanya selang 24 jam terjadi gempa besar di Palu sana. Anehnya, semua rumah, bangunan, gedung yang ada di sekitar rumahnya dan pesantrennya Gus Nur yang ada di Palu, hancur. Tapi gedung dan rumahnya, pesantrennya Gus Nur, utuh seutuh-utuhnya. Berdiri kokoh, rapi serapi-rapinya. Sebelah-sebelahnya rata. Masya Allah, Allah kasih lihat. Bahkan kantor Polda yang ada pun tenggelam oleh tsunami. Tidak sedikit jumlah para aparat yang sampai hari ini belum ketemu. Ya Rab, jangan sakiti ulama. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah negeri Republik Indonesia tercinta ini. Anda berutang ke sana kemari dengan harga dan angka yang sudah sangat gila-gilaan. Dan ini membahayakan untuk NKRI ke depan. Sekarang mau Anda tambah utang-utang berapa? 10 ribu triliun, silakan tambah. Anda bangun di sana-sini. Tapi dengan perlakuan Anda menyakiti para alim ulama, mereka wali-wali Allah di muka bumi ini, mereka kekasih-kekasih Allah di muka bumi, Allah ratakan semua, Allah habisi semua yang kalian bangun. Bahkan nyawa kalian pun tidak akan terselamatkan. Ingat ini baik-baik, wahai para penguasa. Anda tak lama berkuasa, hidup Anda juga tidak lama di muka bumi ini. Jika para alim ulama tidak Anda perlakukan dengan mulia, tidak Anda lakukan apa-apa yang membuat mereka ridho kepada kita, saya minta izin, minta maaf, agar ketika saya bicara, jangan ada yang bicara dengan yang lain. Ini mengganggu pemandangan mata saya dan bisa membuat buyar konsentrasi saya. Jangan ada bicara dengan yang lain, apalagi dengan senyum dan ketawa-ketawa, ini membuat saya terganggu. Minta maaf. Baik, saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Saya bicara serius, harusnya ditanggapi dengan serius juga, bukan dengan ketawaan, bukan dengan senyuman. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini yang pertama. Hentikan kriminalisasi dan penzaliman kepada para alim ulama. Stop. Alah, mereka enggak akan dengar tuh Pak Ustaz. Mereka tidak akan peduli itu. Oke. Kalau begitu, kita seluruhnya wajib melakukan apa yang wajib kita lakukan. Mereka, kita mohon pada Allah agar Allah selamatkan kita. Karena kita menegakkan apa yang wajib bagi kita. Sementara mereka, semoga Allah mengkhususkan bencana dan azab itu buat mereka. Amin. Tapi kalau mereka mau bergerak bersama merubah Indonesia ini kepada yang lebih baik, ulama paling pertama tolong kembali dirapati, diakrabi, sampaikan permohon maaf kepada para alim ulama. Kemudian khusus Habibuna, Habib Rizik Syihab yang saat ini di Mekah sana mengalami penzaliman yang berlapis-lapis karena ada intelijen hitam yang bergerak untuk menyakiti beliau dan mengganggu beliau di sana. Cuma pemerintah yang bisa membantu beliau dan mengamankan beliau di sana. Pemerintah wajib ambil beliau, jamin keamanannya, dan tidak diapa-apakan di Indonesia. Sebagai warga negara Republik Indonesia, bawa beliau kembali ke Indonesia. Lihat bagaimana ridha Allah akan kembali turun untuk Indonesia. Tapi kalau dilanjutkan penzaliman ini, saya pastikan rejim ini pun akan Allah tumbangkan insya Allah ta'ala. Kalau masih terus dilanjutkan, ibarat Allah yang kami muliakan, tidak ada rezim yang ada dalam sejarah lalu menentang para pembawa-pembawa dakwah, melainkan rezim itu akan berakhir dengan tragis. Baca sejarah, buka Al-Quran. Buka sejarah, bagaimana setiap rezim yang berani menentang pembawa-pembawa dakwah berakhir dengan tragis. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Musuh-musuh dakwah ini adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin. Demikian Allah firmankan, yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Konspirasi mereka sesama mereka saling rapat dan akrab dalam rangka memadamkan dakwah. Tapi pada ujungnya, qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, kalau kebenaran sudah diusung dan dibawa, diperjuangkan, yang batil pasti akan enyah Apa yang kurang dari Fir'aun? Apa yang kurang dari Fir'aun? Jawab. Puncak dan puncak kekuasaan, kekuatan saat itu di tangannya. Negara-negara mana yang tidak takut dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun? Kekuasaan yang luas, bala tentara yang banyak, persenjataan yang hebat, media semuanya di tangannya. Semua kekayaan ada di tangannya. Kurang apa Fir'aun? Dan Musa hanya seorang pendakwah biasa. Musa dengan pendampingnya Harun, Bani Israel orang-orang rakyat biasa, tapi mereka bersama Allah yang Maha Perkasa. Ketika semakin zalim Fir'aun kepada Musa, dengan fitnah yang bermacam-macam, dengan cara yang bermacam-macam untuk menghabisi Musa, akhirnya Fir'aunlah yang habis. Bala tentaranya habis, lumpuh semua. Bukan sekedar lumpuh, mati semuanya. Ditenggelamkan oleh Allah dalam Laut Merah. Kisah Fir'aun ini terulang. Abad demi abad terus terulang, terulang, terulang, dan berulang-berulang. Namrus sebelumnya, Ibrahim yang disasar. Namrus habis, dihabisi bala tentaranya oleh Allah. Hanya dengan tentara kecilnya, berupa lalat. Namrus pun sekarat, mampus. Bala tentaranya hebat-hebat, kekuasaannya yang hebat, semuanya habis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyakiti wali Allah di muka bumi, yaitu Ibrahim alaihis salam, Nabiullah dan Rasul Allah, Abul Anbiya Ibrahim alaihis salam. Nabi Muhammad disakiti oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Di Mekah dia petentang petenteng ke sana kemari seolah-olah dunia miliknya, membangun koalisi dan jaringan internasional ke mana-mana dalam rangka menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti para sahabat. Habis mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezim manapun di muka bumi ini, kalau sudah berhadapan dengan dakwah ilallah, berhadapan dengan ahli-ahli dakwah, para alim ulama, pembawa dakwah, pembawa kebenaran, Allah pasti akan tetapkan in lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan didapatkan sunnatullah itu bisa berubah, tidak akan pernah berubah. Sunnatullah itu tetap akan terulang. Saya tidak tahu omongan ini akan sampai tidak ke telinga para pemimpin dan berkuasa yang sedang memimpin di Indonesia. Saya tidak ingin para pemimpin yang ada, rejim yang ada berakhir tragis. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Saya tidak punya wewenang apa-apa dalam menurunkan azab. Saya tidak menginginkan azab turun ke Indonesia ini. Saya ingin pemimpin kita memimpin dengan baik dan benar. Roda kepemimpinan pemerintah berjalan dengan baik dan benar. Masyarakat hidup dengan makmur, sejahtera, tertanggulangi masalah-masalah berat kehidupan mereka. Agama juga terjaga dan terawat. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terwujud. Ini yang saya mau. Tapi ketika yang dilakukan kebalikan daripada itu, maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah suatu negara, suatu bangsa penduduknya benar imannya kepada Allah dan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu barakah dan kebaikan dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Walakin, tetapi sayang, kadzabu, mereka mendustakan, mereka melawan dan menentang. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Ini baik saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami siksa mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kapan siksaan itu? Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun, apakah mereka merasa aman ketika dosa sudah dibuat di mana-mana, maksiat sudah dilakukan di mana-mana, mereka masih merasa aman daripada siksa dan azab kami yang datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Wahum naimun, mereka sedang di rumah-rumah mereka, mereka sedang kumpul-kumpul dengan keluarga mereka, mereka sedang mau tidur atau sedang tidur, datang kepada mereka siksaan kami. Wahum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha, atau kami siksa mereka di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Tsunami di Aceh tanggal berapa? 26 Desember tahun berapa? 2004. Ngapain mereka malamnya itu? Malamnya Sabtu, malam Minggu mereka ngapain? Kejadian tsunami di Aceh hari Minggu kan? Ngapain mereka malamnya? Tahu tidak? Pesta seks, pesta mabuk-mabukan, sehingga besok paginya di tepi pantai Lempuu, di tepi pantai Longa banyak bertebaran kondom-kondom yang berisi mani. Minuman-minuman memabukkan, botol-botolnya berserakan. Lalu di waktu paginya mereka bangun dengan persiapan untuk wahum yal'abun, mereka bermain-main di lapangan-lapangan Blangpidi ya, lapangan Blangpidi yang di situ ada pesawat Lewas 1. Sedang goyang-goyang itu, muter nyanyi apa namanya? Asarehe, arehe, masih ingat enggak itu? Hai ibu, itu sedang asik senam. Asarehe, arehe, senam-senam. Gempa 8,7 skala Richter. Lalu mereka berjatuhan semua di waktu duha. Ada yang sedang siap-siap, yang anak-anak, ada yang sedang main-main di tempat-tempat permainan anak-anak. Anak-anak SMP, SMA, ada yang lomba lari dan lomba jalan cepat. Ada yang bersiap untuk kendurian, ada yang siap mau ke pantai. Wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Datang pada mereka siksaan kami di waktu duha. Wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang terjadi berikutnya? Mereka lanjutkan asarehe-arehenya. Setelah berjatuhan, berusaha berdiri, jatuh lagi. Ya, mereka lanjutkan asarehe-arehenya. Lalu barulah terdengar seperti bunyi ratusan atau mungkin ribuan kereta api yang menabrak gedung-gedung. Ternyata itulah air tsunami setinggi 15 meter dengan kecepatan 350 km per jam. Disitulah tragedi yang mengerikan abad 20, semua manusia satu bumi menyaksikannya. 10 menit saja cukup, rata Banda Aceh, ratusan ribu nyawa meregang. Bagi Allah itu gampang, di waktu duha kami datangkan pada mereka, baksuna, duha, wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Kalau malam pas di Nias, jam 10 malam di Nias, yang banyak terjadi adalah antara asar ke maghrib atau pas maghrib, min ba'di salatil asar, setelah salat asar. Ada juga inna maw'idahumus subuh, sesungguhnya janji siksaan kami kepada mereka adalah di waktu subuh. Ketahuilah sesungguhnya subuh itu qarib. Tiap hari itu ada subuh, maka tiap subuh harusnya berdebar-debar jantung kita. Aman enggak kita hari ini? Selamat enggak kita hari ini? Sementara maksiat dibuat di mana-mana. Yang bisa memadamkan marah dan marah Allah Subhanahu wa taala satu adalah amar. Yang pertama tobat nasuha, yang kedua amar bil ma'ruf nahi anil mungkar. Kita harus bergerak semuanya. Semua pemerintah kita tekan, kita paksa untuk memadamkan dan menutup pintu-pintu maksiat. Pelacuran di mana-mana mesti ditutup. Alhamdulillah Anies Baswedan bekerja keras siang malam bagaimana bisa memadamkan dan menutup semampunya. Dan ini harus didukung oleh kita. Harus agresif kita ikut memadamkan api-api fitnah, apalagi LGBT. Dosa yang terbesar itu adalah LGBT. Taib. Selanjutnya yang kedua yang harus kita lakukan ibarallah yang kami muliakan adalah memarakkan amalan sedekah. Makanya cara seperti ini cara Allah supaya ridha Allah datang kepada kita, sedekah setiap kita keluarkan. Ya Rab, kami ingin dengan sedekah kami ini engkau tahan dari kami bencana yang seharusnya terjadi di negeri kami. Saya sudah warningkan dari dulu dan Allah yang Maha tahu kapan ini akan terjadi. Semoga tidak pernah terjadi. Tapi Jakarta dan umumnya Jawa dalam ancaman yang serius menghadapi bencana-bencana besar. Merapatlah kepada Allah. Banyakkan sujud di sepertiga malam terakhir, menangis. Menangis. Bangunkan bini-bini kita, istri-istri kita. Ajak suami-suami kita. Ajak anak-anak kita bangun, nak, bangun. Sepertiga malam, walaupun hanya jam 4 bangunnya sempat, hanya beberapa belas menit untuk tahajud, tahajudlah. Biasakan duha 4 rakaat di pagi hari dan baca setelahnya Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Zikirlah pagi dan petang, rutinkan zikir itu agar kita terjamin yang selamat. Akrablah dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran, mati saja Allah jaga jasadnya, tidak akan dimakan ulat, tidak akan dikerubungi oleh belatung, tidak akan ada bakterinya, kumannya, utuh jasadnya. Mati saja sudah Allah jaga begitu, apalagi dia masih hidup. Kita dengar bagaimana yang di Palu, masya Allah, anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, ratusan jumlahnya, waktu maghrib itu udah kumpul semua, mereka seluruhnya selamat. Padahal warga di sekitarnya, rumah-rumah sekitarnya habis. Begitu juga terjadi di Lampu'u, di Banda Aceh. Satu pondok pesantren yang jaraknya dari tepi pantai hanya 500-an meter. Pondok pesantren itu pun terbuat dari kayu. Oh, rumah sampai 25 km saja disikat oleh tsunami. Ini 500 meter. Salah satu di antara bukti. Ini adalah lembaga pesantren Tahfiz Quran. Macam terbelah laut itu. Terbelah di sini, ini pondok pesantren, kemudian bertemu lagi di sini dan melanjutkan perjalanan ke sana. Allah jaga Al-Quran dan ahli Al-Quran, maka akrablah kita dengan Al-Quran. Akrablah kita dengan Al-Quran. Para ulama ditanya, Syekh, bagaimana hubungan para sahabat dan generasi awal dulu dengan Al-Quran? Jawaban Syekh ini sederhana, santai, tapi ngena, Pak. Apa jawabannya? Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone kalian. Seperti itu hubungan generasi awal dulu dengan Al-Quran. Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone kalian. Kita enggak kebawa HP, gelisah. Enggak kebawa HP, bisa-bisa balik lagi pulang. Atau marah-marah. Kenapa enggak bawa HP? Kenapa kamu? Oh, istrinya dimarah, anaknya dimarah. Dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, lakukanlah itu. Semoga bermanfaat. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang kita masuk pada tema kita. Yang tadi itu udah tema juga itu. Saya lihat tegang semua tadi. Kebawa kemana-mana rasanya gitu ya. Ya saya memang khawatir dengan apa yang akan terjadi. Hadis-hadis tentang akhir zaman itu maraknya di pemandangan mata kita. Kita dengar dengan berita-berita itu di zaman kita ini. Ha. Di 2018 mulai dari Lombok sampai terus kemari, apa yang akan Bapak Ibu saksikan bersama-sama ke belakang hari kesananya akan lebih berat dari yang sudah kita saksikan kemarin-kemarin ini. Dari mana dalilnya itu Ustaz? Hadis berikut ini. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bertahanlah kamu, bersabarlah kamu, akan datang pada kamu nanti suatu zaman. Orang yang hidup pada zaman itu akan menghadapi kenyataan ujian yang berat dibandingkan dengan hari-hari lalu yang telah dijalaninya. Hari esok lebih berat dari hari ini yang sedang dia tempuh. Makin bergerak waktu ke depan, makin berat yang akan dihadapinya. Ah, ini ada hubungannya juga dengan the new world order. Yang kita hadapi ke depan lebih berat daripada sebelumnya. 20-30 tahun yang lalu, ketika internet masih milik kalangan khusus saja, moral anak-anak kita tidak separah sekarang. Betul tidak? Ketahuilah, sesungguhnya internet bahagian dari fitnah Dajjal menjelang Dajjal keluar. Untuk menciptakan kerusakan moral yang serius, keparahan dan rapuhnya akidah, untuk menciptakan cuci otak, di mana mantik manusia berubah meninggalkan agamanya sejengkal demi sejengkal. Dan berhasil. Arab Saudi sekarang ini, Pak, Arab Saudi persis sudah. Oke, biar agak runut pembicaraan kita tentang the New World Order. Apa itu NWO ini? NWO, New World Order. Apa itu? Benda apa ini? Ini adalah sebuah istilah baru yang diusung oleh para pemegang dan penggenggam kekuasaan dunia, Illuminati dan Freemasonry. Ini organisasi tertua di Indonesia, di dunia, didirikan 4000 tahun yang lalu, Illuminati. Mereka adalah orang-orang Yahudi elit pilihan yang jumlahnya hanya belasan. Mereka menggabungkan semua potensi dan kekuatan mereka, bergabung dengan para elit-elit penggenggam ekonomi dan orang-orang kaya nomor satu, nomor dua, dan yang ada di papan atas di dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, mereka ini punya satu matlamat dan tujuan. New World Order adalah mengatur kepemimpinan dunia sesuai dengan selera mereka, dengan cara dan jalan apapun saja. Ini New World Order. The New World Order punya target masalah kepemimpinan di muka bumi di negara manapun, mereka yang atur. Siapa yang pantas dinaikkan, siapa yang tidak lagi layak untuk bertahan, siapa yang diturunkan. Kalau mereka punya rencana ini wajib turun, wajib kita jatuhkan, dijatuhkan. Maka tidak ada satupun organisasi yang berani menentang mereka, melainkan organisasi itu akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun penguasa dan presiden di muka bumi ini yang berani menentang mereka, kecuali dibuat makar sejadi-jadinya, kekacauan sehebat-hebatnya, walaupun harus mengorbankan manusia yang sangat banyak, nyawa yang sangat banyak, walaupun harus perang dunia satu, ini produknya the New World Order. Perang dunia dua, produknya the New World Order. Rancangan perang dunia ketiga, itu adalah kerjaannya the New World Order. Jatuhnya Presiden Soeharto di Indonesia adalah pekerjaan the New World Order. Mereka tidak ingin. Ini fase keempat. Lihat kembali, kita ada berapa fase? Ada berapa fase? Tidak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada lima fase. Fase pertama, Nabi Muhammad langsung memimpin kita. Fase kedua, para khulafaur rasyidin. Fase khilafah ini. Ini para khalifah yang memimpin kita. Fase ketiga, ini para khalifah yang menggunakan, yang merubah sistem khalifah kepada kerajaan. Ini fase ketiga. Fase keempat. Nah ini saya buat besar. Fase keempat, fase yang memimpin di seluruh negeri di muka bumi ini, termasuk di negeri Islam, adalah para diktator. Ini fase kediktatoran. Dan fase kelima, tidak ada khilafah Islamiyah di sini. Segala kejahatan terjadi di muka bumi pada fase ini. Nasib Islam dan kaum muslimin betul-betul sangat berat pada fase keempat ini. Makin bergerak, waktu ke depan, naiknya, grafisnya seperti ini naik. Berat betul menjadi orang beriman pada fase ini. Karena yang kita hadapi, makin bertambah waktu makin berat daripada sebelumnya. Dalam segala hal kehidupan, karena targetnya, baik itu segi ekonomi, lumpuhkan ekonomi umat Islam. Agar umat Islam menjadi fakir. Kan ada hadisnya kan? Walaupun ini hadis dari asar sahabat, kadal faqru ayyakuna kufra. Miskinkan mereka, fakirkan mereka, biar mereka mudah kita kafirkan. Fakirkan mereka, kita kafirkan mereka. Nah, ini target mereka. Di segi kesehatan, make him sick, you will be rich. Buat mereka semua sakit, biar kamu bisa kaya. Jadi mereka ciptakan virus, mereka ciptakan penyakit, mereka sebar melalui udara, melalui jet-jet yang berterbangan, mereka sebar melalui makanan, melalui minuman, mereka sebar melalui obat-obatan yang mereka ciptakan. Itu dimasukkan ke seluruh dunia, apalagi ke negeri muslim. Ini program The New World Order, jahatnya mereka luar biasa. Mereka ciptakan vaksinasi, mereka ciptakan ini dan itu, lalu mereka paksakan untuk disuntikkan kepada manusia-manusia manapun di muka bumi ini, dalam rangka membuat mereka sakit, membuat mereka lemah, membuat ras mereka rusak, dan cukup mereka saja yang kuat dan sehat. Ini program mereka, Pak. Dan itu terus naik ke atas. Maka imun yang terkuat hanyalah dalam Islam. Ini yang menyebabkan mereka benci Islam ini. Satu-satunya yang mampu bertahan dari segala serangan the New World Order adalah orang-orang Islam yang betul-betul berpegang erat dengan Islamnya. Ini yang sulit untuk dikuasai oleh the New World Order. Makanya mereka melihat musuh terbesar, teroris yang paling hebat buat mereka adalah Islam. Ini Islam yang macam mana? Islam yang kafah. Di segi pendidikan, jangan ditanya, Pak. Di segi pendidikan, betul-betul sangat memilukan hati sekarang pendidikan-pendidikan. Makanya tadi saya baru menyampaikan kajian, saya sarankan anak-anak kita sekarang, kalau masih kecil-kecil macam ini ya, pastikan mereka hanya masuk ke pondok-pondok pesantren tahfiz Quran. Godok mereka murni dengan Al-Quran. Bersihkan semua apapun pelajaran mereka sebelum selesai Al-Quran. Pastikan SD mereka selesai Al-Quran. Ilmu Al-Quran mereka tamatkan di masa-masa SD. Nanti baru tingkat SMP, mereka pelajari ulum syar'i, fikih, usul fikih dan lain-lainnya. Sampaikan mereka ketika SMA, baru setelah itu masukkan mereka ahli elektronik, silakan. Ahli kedokteran, silakan. Ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi. Sementara level mereka sudah level ulama, sejak dari SD mereka digodok untuk akrab dulu dengan Al-Quran. Rasul begitu cara mendidik para sahabatnya. Hey Umar, kamu lagi pegang apa, kata Rasul pada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Suhufu Taurat ya Rasulullah. Ini adalah lembaran-lembaran Taurat. Merah muka Rasulullah. Umar, apaan kamu ini? Yang saya bawa lebih sempurna dari yang dibawa oleh Musa. Hai Umar, kalau Musa sekarang ini hidup, dia pasti akan menjadi pengikut saya. Sendal saya dia yang bawa, hai Umar. Dan ini pernyataan Umar, Musa juga dulu. Kalau nanti saya hidup di masanya, saya rela menjadi pembawa sendalnya. Nabi akhir zaman itu. Ini yang dibaca-baca oleh Umar. Nabi Muhammad tak rela. Al-Quran selesaikan dulu. Itu kata Rasulullah SAW. Sekarang generasi kita juga begitu, Pak. Anak-anak kita yang masih SMP, Al-Taman SD, pastikan dia ke pesantren besok ini. Pesantren-pesantren yang lurus dan amanah. Anak-anak SMP, pastikan dia ke pesantren dulu. Sekarang ini caranya supaya kebal daripada the new world order dan kemakarnya melalui dunia pendidikan. Masya Allah. Memang harus sterilkan anak kita dari pendidikan-pendidikan umum untuk kondisi saat ini. Untuk kondisi saat ini. Enggak akan ketinggalan anak-anak kita, insya Allah. Bisa diprivatkan masalah matematika. Insya Allah bisa diprivatkan. Bisa diprivatkan dalam masalah ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi. Kalau dianggap itu penting, bisa diprivatkan. Gampang. Yang penting agamanya tuntaskan dulu. Sehingga anak-anak ini kemanapun dia berada, dia sudah mampu memprotek. Dia sudah punya imun yang kebal dari serangan Masihid Dajjal. Yang dijadikan sebagai corong Masihid Dajjal, inilah dia kerjaan daripada the new world order. Mesinnya adalah Illuminati dan Freemason Sonri, yang sering tokoh-tokohnya punya lambang begini loh. Asal ada sudah gini-gini gayanya tuh, ha. Ya, kalau sudah begini gayanya, itu jelas di kaki tangan Dajjal dah tuh. Kalau ada begini, ini Freemasonry. Kalau ada tokoh-tokoh pemimpin di dunia yang gayanya begini-begini, asal berfoto dia begini, jelas Dajjal. Inilah kaki tangannya Dajjal. Ini yang bergerak adalah Freemasonry, di mana menjadi salah satu di antara mesin penggerak the new world order. Dan mereka akan membantu kekacauan di setiap negeri dan negara manapun. Perhatikan di Indonesia, ada nggak yang gini-gini gayanya? Di kalangan pemimpin kita. Kalau ada, maka dia kaki tangan Freemasonry. Kecuali kalau dia bodoh sangat. Tapi kalau pekerjaannya ternyata mengarah ke situ, jelas. Karena memang itu mereka diprogram. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dari segi ekonomi, miskinkan mereka. Dari segi pendidikan, rusak mereka. Buat pemahaman mereka menyimpang daripada Islam mereka. Ini target mereka untuk kita ya. Buat mereka jauh daripada agamanya. Rusak otaknya itu. Makanya kita harus kembali menjadi muslim kafah. Pendidikan-pendidikan kita. Ekonomi-ekonomi kita. Makanan, obat-obatan. Obat-obatan, makanan kita. Begitu loh. Apa kurangnya madu? Apa kurangnya habbatus sauda? Apa kurangnya minyak zaitun? Ilmunya saja kita kurang pas mengetahuinya. Sehingga kita kurang maksimal memanfaatkan obat-obatan yang Allah rekomendasikan dalam Al-Quran. Begitu ibarat Allah yang kami muliakan. Apa kurangnya imunisasi ala Islam? Diajarkan Rasulullah. Tolong baca kitab Ibnul Qayyim tentang keajaiban pengobatan Nabi. Masya Allah. Ibarat Allah, apa kurangnya? Hanya saja kita selama ini dibodoh-bodohi seolah-olah tidak bisa sembuh kecuali dengan ala buatan mereka. Kita ingin selamat tinggal dengan mereka. Kembalilah pada Islam. Kita akan temukan kembali kekuatan kita ada dalam Islam. Imun yang bisa menyelamatkan kita hanya dalam Islam. Di segi media, mereka pegang semua. Maka televisi-televisi apapun, acara televisi di dunia ini, mereka yang genggam semuanya, termasuk yang di Indonesia. Mereka yang genggam semuanya. Semua media-media mainstream yang ada, level lokal ataupun interlokal, internasional, seluruhnya mereka yang pegang. Maka sebaiknya, seperti kata Dr. Daud Rashid, Hafizahullah, kalau ada berita sesuatu yang berkaitan dengan Islam dari media-media mainstream yang ada, wajib balikkan, itulah yang benar. Dibalikkan, kalau dikatakan Islam tertuduh, yang benar adalah Islam. Maka yang mengatakan Islam tertuduh, itulah tukang fitnahnya. Saya tidak mau menyebutkan satu persatu nama-nama media yang ada di Indonesia ini, tapi kita tahu itu tukang tifu semuanya. Biar fasih, Pak. Nyakkan TV kan atifu. Ibarat Allah yang kami muliakan, media mereka yang pegang. Ustaz, kita kan bisa juga pegang media. Ya kalau bisa kita pegang, coba kita yang mengendalikan beritanya segala macamnya. Tapi biasanya sebentar aja umurnya tuh. Di samping kurang dana, diserang rame-rame. dicari delik untuk menjatuhkannya sehingga tutup. Lalu sahamnya dibeli. Nah, itu gaya-gaya usang dah tu. Maka satu-satunya cara kita membalikkan dan menyebar melawan hoax dengan kebenaran adalah melalui jet-jet yang ada. Kita manfaatkan internet. Orang-orang yang mengerti sedikit banyak ciptakan. Lawan hoax dengan kebenaran. Dengan fakta, insyaAllah ta'ala kita akan menang. Itu disebut dengan qul ja'al haq wa zahaqal batil. Berita-berita yang sahih, kita sebar sebanyak-banyaknya. Untuk melawan berita-berita yang hoax, insyaAllah qul ja'al haq wa zahaqal batil. Begitu. Jadi media-media kalau bisa, Pak, bukan kalau bisa lagi, harus. Saya sudah alhamdulillah 7 tahun lah di rumah itu enggak ada TV. Enggak mati anak-anak saya, alhamdulillah. Kita kan khawatirnya begitu. Enggak ada TV, nanti anak-anak kami nanti lari dia ke TV sebelah. Nah kalau diatur dengan benar, insya Allah dididik anak-anak kita dengan benar, anak-anak itu pun udah enggak mau TV lagi. Jangan ada TV di rumah, apalagi handphone kasihkan anak-anak kita, handphone-handphone canggih pada anak kita masih SD. Akhirnya di mana-mana, dan ini maaf, tetangga kita saja yang kelas agama mereka juga mungkin cukup baik lah, negara jiran kita sana, SD kelas 4 SD perempuan sudah hamil, dihamili oleh abang kelasnya kelas 6 SD. Innalillahi. Jangan sampai kita pikir ini tidak besar mudaratnya. Ini punya kerjaan daripada program The New World Order, rusak generasi mereka. Maka media-media yang ada di tangan kita ini, orang dewasa saja banyak yang hanyut, apalagi anak-anak. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Itu di segi media ya. Di segi obat-obatan tadi sudah. Di segi pendidikan sudah. Di segi politik. Nah, jauhkan mereka dari politik. Haramkan umat Islam jangan sampai mereka memasuki pintu-pintu politik. Sebab kalau mereka berani atau mereka dipersiapkan, mereka dipersilahkan, dibenarkan bagi mereka untuk masuk ke dunia politik, bahaya buat kita. Ini prinsip mereka. Sehingga demokrasi buatan mereka, ciptaan mereka, itu hanyalah untuk sesama mereka. Ternyata ada Islam yang berusaha satu persatu masuk, Pak. The New World Order punya rencana, punya acara menghancurkannya. FIS yang menang di Aljazair melalui pesta demokrasi. Resmi kemenangan total dimiliki oleh umat Islam di Aljazair. Bagaimana nasib FIS? Habis oleh militer. Militer yang memang sudah menjadi kaki tangan daripada Freemasonry dan Illuminati. Bisa dibeli itu, Pak. Para jenderal-jenderal bisa dibeli. Ibarat Allah yang kami muliakan. FIS dengan cepat diberangus. Tokoh-tokohnya dihabisi dengan kejam. Para pengikutnya juga dipenjara, disiksa dengan mengerikan. Ulama-ulamanya digantung. Itu terjadi di Aljazair. Hizbul Rafah di Turki. Waktu itu siapa? Erbakan ya? Hah? Iya. Masih Erbakan waktu itu. Menang dengan Hizbul Rafahnya. Kembali militer yang mengkudeta. Nggak bisa. Kalau dimainkan politik, kita bermain dengan irama mereka, lalu kita dapat, kita dihabisi oleh mereka. Jadi itu dimaksud oleh Jerry the Gray, politik demokrasi barbar ala Amerika. Kalau Amerika, demokrasinya, kalau Islam yang memenangkan demokrasi, maka Islam akan digulung. Itu juga terjadi waktu di Hamas memenangkan pesta demokrasi di Palestina. Terulang kembali. Hamas menang total, lalu Hamas diembargo. Pemerintahan ini dilumpuhkan, segala macam cara untuk melumpuhkannya. Masya Allah. Di Mesir, siapa di Mesir? Morsi. Masya Allah, satu tahun saja. Morsi lemahnya tidak seperti Erdogan sekarang. Erdogan, Masya Allah, luar biasa. Allah ilhamkan kepadanya dan Allah berikan kepada kejeniusan yang luar biasa. Dia persiapkan terlebih dahulu polisi-polisi yang dikader sejak dari nol. Dia siapkan sebanyak-banyak kader-kader yang dididik secara militan oleh generasi-generasi Islam yang punya kekuatan militer, sayap-sayap militer di luar sana. Lalu pulang ke Turki, dia diangkat menjadi polisi. Polisi sipil, polisi ini segala macamnya. Maka secara militer, Erdogan sudah punya lapisan yang kuat. Erdogan paham itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, terjadi di Indonesia ketika Masyumi menang. Di seluruh luar Jawa, Islam di bawah payung Masyumi menang total, betul tidak? Siapa yang membuat kekacauan? Dibalikkan kembali, kemenangan ini dianggap tidak sah. Sekali lagi, peranan The New World Order dengan kaki tangannya yang ada di setiap negara. Maka dengan ini saya katakan, New World Order punya program adalah mengatur kepemimpinan di seluruh dunia. Tidak ada kekacauan apapun, tidak ada chaos apapun, pertumpahan darah apapun, bencana-bencana apapun. Sering sekali penyakit-penyakit berat bermunculan secara hebat sebuah negara. Pemiskinan sebuah negara di suatu tempat di negara tertentu. Itu seluruhnya program The New World Order. Dan orang-orangnya di Indonesia ini, kita tahu semua Pak. Sembilan cacing itu termasuk di antara kaki tangannya The New World Order. Orang-orang yang ada di sana termasuk penggerak aktivis inti daripada Freemasonry. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus sadar. Maka ibarat Allah, tidak ada yang bisa untuk mereka lakukan kalau seandainya kita kembali ke dalam pangkuan Islam secara kafah. Sekarang udah benar nih, gerakan kita udah menuju ke arah benar. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merapat semuanya kembali secara bertahap dan pasti kembali ke dalam pangkuan Islam. Sudah benar yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang diungkapkan berulang-ulang oleh Recep Tayyip Erdogan. Bahasanya Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. فَمَتَ بَتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَ اللَّهِ. Ini, kita adalah suatu kaum, kita adalah suatu bangsa, berkat Islam kita mulia, dengan Islam kita kuat, dengan Islam kita maju, kita berkuasa, kita jaya, karena kita bersama Islam. Ini bahasanya Umar bin Khattab. فَمَتَ بَتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ. Apabila kita mencoba mencari kekuatan, kemenangan, kejayaan, kemajuan, tidak dengan Islam, tapi dengan demokrasi, dengan liberalisme, dengan kapitalisme, dengan apapun isme-isme yang ada, tidak dengan Islam, adzallanallah, Allah akan hinakan kita kembali. Alhamdulillah, sekarang umat Islam mulai sadar bahwa dengan kembali kepada Islam, dengan itulah mereka akan kembali terjaga. Karena pada hakikatnya umat Islam kembali kepada Allah, Allah akan jaga umat Islam dengan benteng-benteng yang sangat kokoh. Jangan dengan yang zahir-zahir, karena umat Islam sudah mulai sensitif. Makanan apa, dilihat dulu label halalnya, dilihat komposisinya. Kalau perlu ada majelis ulama yang bergerak menghitung, melihat bagaimana ini. Jangankan di segi media-media sudah mulai diberitahukan oleh guru-guru yang mengajar pesantren-pesantren, oleh guru-guru kita yang mulai cinta kepada Islam, diajarkan awas media ini bahaya, ini berita macam ini tidak benar, bla bla bla bla bla bla. Umat Islam mulai tersaring karena umat Islam sudah ada di dalam pangkuan Islam kembali. Selama umat ini sudah kembali kepada Islam kafahnya, insyaallah umat Islam ini tidak akan bisa disentuh atau dilumpuhkan oleh the new world order. Ibarat Allah yang kami muliakan, Islam itu kata Rasulullah naiknya selama 700 tahun. 700 bukan spidol yang tadi mana? Ah ini. Islam itu naiknya selama 700 tahun. Dan Islam akan turun kembali. Ah. Islam itu akan turun kembali selama 700 tahun. 1400 tahun. Kemudian Islam akan kembali bangkit dan tidak ada yang menghentikan kebangkitan Islam. Fase kelima nanti, fase kelima ini Islam kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, ya. Quran surat 24 ayat 55. Allah janjikan ini. 700 1400. Sekarang 1400 berapa? 1440. Berarti 1700 1400, di 1400 itu kalau kita tarik 40 tahun ke belakang tepat 1979. Ah ini. 1979 Masehi. Inilah titik terbawah keadaan umat Islam yang paling bawah. Sejak itu umat Islam kembali bergerak naik ke atas. Sekarang ini proses menuju kebangkitan dan kemenangan Islam, saudara-saudaraku. Kita tidak akan terkalahkan lagi ke depan. Amin. Amin. Hanya kita wajib bersabar dan tabah dalam ujian yang memang makin terasa berat. Karena kita makin naik, ibaratnya kita kena sasaran serangan. dalam proses menuju naik ini. Tidak ada, wallahi demi Allah, tidak ada yang mampu menghentikan. Islamlah yang akan memimpin dunia ke depan, termasuk Indonesia yang tercinta ini. Apabila 2019 ke depan adalah puncak pertarungan umat Islam dalam dunia politik secara konstitusional, dan kita dimenangkan oleh Allah, ingat ini proses nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sekarang segala asbabnya perlu kita hadirkan. Di antara asbabnya adalah kita semua sepakat, kompak, tegakkan amar bil ma'ruf, nahi anil munkar di bawah satu komando, komando para warasatul anbiya, para ulama. Dan ulama sekarang sudah satu padu, Sabang sampai Merauke, bersatu bersama-sama di bawah satu imam, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir. Kita bersama beliau. Tapi kita tidak menggantungkan kemenangan kepada sosok manusia. Kemenangan itu hanya di tangan Allah. Tapi kita wajib berjamaah, dan pimpinan jamaah ini adalah para ulama dengan ahlus syuranya. Dan di sana ada figur keturunan kandung Rasulullah yang kita dengarkan bersama-sama. Kenapa beliau sangat dibenci? Kenapa kematiannya sangat diinginkan? Karena beliau salah satu yang paling kental pembelaannya kepada Islam, yang paling kuat keberaniannya dalam menentang program-program The New World Order untuk Indonesia khususnya. Di sinilah kita paham kenapa beliau harus segera dihabisi. Kita doakan pada Allah. Kita mohon dengan sangat kepada Allah agar Allah lindungi beliau. Amin. Amin. Beliau jaga dan keluarganya di sana. Amin. Amin. Serta seluruh para alim ulama yang berada di belakang barisan beliau. Amin. Amin. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apakah The New World Order akan selalu selama-lamanya? Tidak. Allah pun sudah memastikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Lihat, setiap agenda-agenda politik yang ada di Indonesia, kebalikannya yang terjadi. Sebelumnya mereka menginginkan begini, malah yang terjadi kayak firman Allah surat Al-Lahab. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abu Lahab ingin mempermalukan Nabi Muhammad. Yang terjadi adalah kebalikannya. Dia yang dipermalukan akhirnya oleh Allah, dan manusia mempermalukannya. Abu Lahab mengatakan, celaka kamu hai Muhammad. Dia ingin mencelakakan Nabi Muhammad dengan segala macam cara. Dibali oleh Allah, tabat yada abi lahabi watab. Yang celaka adalah Abu Lahab. Maka setiap usaha para penentang-penentang dakwah menyakiti ahli dakwah di masa kebangkitan ini, upaya itu akan kembali kepada mereka insyaallah taala. Setiap upaya apapun dalam rangka menentang, memadamkan, memusuhi, menghabisi dakwah ini, pelaku-pelaku yang bergerak di situ, siapapun mereka, merekalah yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang berapa banyaknya perangkap-perangkap Batman yang dipersiapkan. Yang kena siapa akhirnya? Tetap mereka. Mereka yang buat perangkap, mereka yang jatuh, mereka yang masuk dalam perangkap itu. Dalam banyak kejadian, Pak, Allahu Akbar. Betul-betul membuat saya tercengang. Allah benar-benar hadir dalam perjuangan kita yang terakhir ini. Saya katakan yang terakhir karena insya Allah ke depan kita menang. Bahasanya begitu. Yang enggak berjuang enggak apa-apa. Bersama Anda, tanpa Anda, Islam tetap akan Allah menangkan. Kan rugi kalau kita tidak ikut dalam perjuangan ini. Kita ikut dalam perjuangan ini mengorbankan segala-galanya. Bukan mencari keuntungan dalam perjuangan ini. Kita korbankan segala-galanya. Dan pengorbanan kita sekarang keren, Pak. Pahalanya disiapkan oleh Allah 50 kali lipat dibandingkan pahala para sahabat. Allah, Allah, Allah. Siapa-siapa ikut berjuang sekarang? Istiqomah dalam perjuangan ini. Hebat dalam ibadahnya, hebat dalam perjuangannya, insyaallah taala pahala yang Allah janjikan adalah setara dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat di zaman ini. Maha pengasih, maha penyayang Allah. Maka jangan mau tidak ikut dalam perjuangan ini. Jangan mau setiap kali ada mobilisasi, setiap kali ada himbauan para alim ulama, tampil ke pertengahan, maka tampillah. Ayo kumpul di Monas, kumpullah. Ayo, wahai yang ahli dengan IT, gerakkan kemampuan jari-jari tangan kalian. Gunakan apapun media yang ada untuk memenangkan pertarungan kita ini. Maka lakukanlah. Lakukan dengan senyap, biar Allah menyaksikan kalian. Sujudlah tengah malam, sepertiga malam terakhir, mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pahala yang sangat besar, karena kita ikut dalam perjuangan ini dan kita ikut punya peranan dan andil. Ustaz, saya enggak ahli IT, Ustaz. Saya enggak ngerti matematika, kecuali hanya tambah-tambah, bagi-bagi, kurang-kurang. Ustaz, saya juga enggak ngerti otomotif. Saya minim pengetahuan tentang elektro. Saya juga bukan orang fisika, orang kimia, orang biologi. Apa yang bisa saya bantukan, Ustaz? Secara fisik saya juga kurus, orang miskin, Ustaz. Saya bisa bantu apa buat agama ini? Masya Allah. Antum tahu tidak, kalau memang begitu keadaan antum, apakah antum tahu atau sudah mungkin agak lupa bahwa yang terkuat dari segala-galanya itu adalah doa. Kalau antum bisa menjadi laki-laki yang soleh, wanita yang solehah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itulah senjatanya orang yang beriman. Kalau memang enggak punya kemampuan, okay, minimal banyakkan sujud kepada Allah, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan angkat tangan kepada Allah. Tolonglah perjuangan para alim ulama kami, Allah. Tolonglah perjuangan Islam dan kaum muslimin yang istiqomah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini, ya Allah. Tolonglah Habib Rizik Syihab, tolonglah Felix Xiao, tolonglah Arifin Ilham, tolonglah Habib-Habib kami, ya Allah. Sebutkan nama mereka kalau kita mau sebutkan. Cukup itu, cukup bagi yang memang tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang tidak berarti dalam perjuangan ini. Orang yang lumpuh sekalipun doanya tajam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang di dunia mengetuk pintu karena fakir dan miskin kemana-mana, enggak dibukain pintu, tidak dihargai. Ternyata sekali saja dia berdoa kepada Allah, goncang langit, Allah turunkan pertolongan. Dan betapa banyak orang macam itu di antara kita. Jadi jangan remehkan, setiap orang itu ada artinya dalam hidup ini. Kalau di Jepang sana pernah ada masa-masa kegelapan yang dianggap sudah enggak produktif, dibinasakan. Ini mengerikan ini. Islam saja menghargai setiap siapapun yang masih hidup, masih punya fungsi dan peranan. Biarkan dia meninggal sesuai dengan jadwalnya, dan biarkan dia hidup memberikan sumbangannya untuk perjuangan dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ibarallah yang kami muliakan. Ini zaman-zaman kebangkitan. The new world order pasti akan berakhir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Yang penting bagi kita di Indonesia ini, jangan berpandai-pandai sendiri. Itu yang paling penting, Pak. Jangan sampai bersumbu pendek. Ini bahaya. Bersumbu pendek itu maksudnya apa? Enggak sabar. Kelamaan ini. Saya mau revolusi duluan. Saya tidak ingin kekacauan, chaos yang terjadi tahun 1998 terulang kembali di Indonesia, katanya. Kalau itu sempat terjadi lagi, saya akan masukkan militer saya ke Indonesia demi mengamankan aset-aset kami dan warga kami. Itu bahasanya. Bahasanya begitu. Tapi ini bahaya. Kalau sempat itu terjadi, habis sudah. Kita akan kehilangan kedaulatan kita. Kita akan kehilangan ke NKRI kita. Maka jangan pernah ada chaos. Mantan Panglima TNI Indonesia sebelum yang sekarang ini, Panglima Gatot Nurmantio, mengatakan, jangan ada chaos. Jangan ada pertumpahan darah. Apalagi yang sampai berbau revolusi. Alhamdulillah alim ulama kita, apalagi Habib Rizik Syihab, Hafizahullah di Mekah sana, berpesan mewanti-wanti, kita para ulama kendalikan betul umat. Jangan sampai ada yang terprovokasi dan terpancing. Sepanas apapun pasaran dibuat, kita tetap calling down. Sepanas apapun. Jangan sampai bisa dihasut, umat ini tidak boleh. Sudah berapa kali mereka mencoba menghasut-hasut, mengadu domba. Alhamdulillah, umat ini enggak kepancing. Ini membuat mereka geram, gerun kalau ke bahasa Malaysia. Geran sangatlah saya ini. Karena kita tak terpancing. Alhamdulillah, kenapa? Karena umat mendengarkan ulama-nya. Ini yang mantap tuh. Sebel banget mereka sama Habib Rizik Syihab. Selama dia masih ada, terkendali keadaan umat ini. Karena ulama-ulama mau bermusyawarah apabila disuruh oleh beliau bermusyawarah. Ulama-ulama mau duduk bersama apabila diinstruksikan oleh beliau. Duduk bersama, duduk bersama. Maka hasil ijtihad para ulama adalah ilham dari langit untuk membantu dan memberikan panduan dalam perjalanan perjuangan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, wahai hamba-hamba Allah yang saya cintai, sesungguhnya Allah bersama kita. Selama kita berjamaah, kita pasti menang. Berjamaahnya kita setelah pasca 212. 212 itu sangat menarik, sangat indah. Barusan di mobil saya mendengar kembali ceramah-ceramahnya ulama-ulama kita, dengan ceramahnya Habib Rizik Syihab di 212. Saya dengarkan kembali, ya Allah. Kita lihat naiknya Anies Baswedan, bentuk yang nyata dari pertolongan Allah setelah kita berjamaah. New World Order, ulama-ulama kita ini yang paling sadar dengan makar mereka. Maka ulama-ulama kita sekarang sudah mulai memegang kendali urusan umat di Indonesia sekarang ini. Alhamdulillah. Nah sekarang kita pastikan begitu saja. Cerdaskan umat kita, cerdaskan keluarga kita, cerdaskan bahwa 2019 kita semua harus all out. All out, tampil berjuang bersama-sama. Siap? Siap. Semua kita, tidak ada yang boleh berpangku tangan, kalau perlu begadang. Kangkangi, tongkrongi, rami tempat dan kota-kota, suara-suara kota-kota pemilihan yang ada itu. Karena kita dengar sebelumnya bagaimana di tengah malam kota-kota itu dibongkar, lalu dikeluarkan isinya, dimasukkan ke kardus, kemudian dimasukkan tipuan lainnya dan bla bla bla bla. La ilaha illallah. Dan itu ke depan enggak boleh lagi terjadi. Kita semua akan kawal dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai ke pelosok-pelosok, kita semua akan bergerak sama insyaallah taala. Ini bentuk daripada perjuangan kita menuju kemenangan. Kemenangan adalah untuk kita, tapi diperjuangkan. Bukan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi adalah berkah daripada perjuangan kita. Kemenangan adalah dari Allah, bukan pada figur. Maka jangan pernah berkata, kalau Ustaz Abdul Samad bersama kita, udah yakin kita menang. Jangan begitu. Kalau Habib Rizik Syihab bersama kita, kita dijamin menang. Jangan begitu. Kemenangan bukan pada figur, tetapi kemenangan pada innaman nasru biyadillah. Kemenangan itu hanyalah di tangan Allah. Penuhi saja syaratnya, Allah kasihkan janjinya. Ibar Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kita bisa lanjutkan dalam bentuk diskusi, kita bisa lanjutkan dalam bentuk dialog. Tetapi kaum muslimin yang berbau-bau fikih, apalagi fikih praktis, fikih ikhtilaf, saya tidak akan ladeni pertanyaannya. Silakan kalau ada yang akan berdiskusi di antara kita pada siang hari ini. Naam. Ini lagi termasuk program The New World Order. Macam tak ada saja air minum yang lain. Ya, silakan. Walaupun disobek saya takkan minum. Cobalah kaum muslimin. Tadi saya sudah menganjurkan, kembalilah ke Islam yang kafah. Produk mereka jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Nah ini dia produk masjid. Begitu dong. Ya bismillah, barakah barakah. Yang kayak gitu itu janganlah keluarkan lagi duit kita, dikasih gratis pun nolak kita seharusnya, karena di dalamnya itu sudah ditanamkan sesuatu yang bermudarat bagi kita. Silakan. Ya Pak. Allah ibarat. Ya. Dampak dari NWO ini yang pertama. Ya. Iya. Patut kita doain juga satu beliau ini. Iya, masyaallah. Barakallahu fiik. Ulama kita, orang tua kita, inspirasi perjuangan kita. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Akramahullah wa hafizahullah. Bukan hanya beliau, tapi beliau salah satu yang paling merasakannya. Ibarat ujung mata tombak, maka beliaulah yang menghadapi dulu kerasnya tembok penghalang dakwah ini. Dan itu beliau langsung merasakan sekarang. Habib Rizik Syihab pun bolak-balik masuk penjara. Para ulama-ulama yang lain juga sebagai ujung tombak dakwah ini merasakan tekanan ini. Maka itu adalah sunnatullah dalam dakwah. Ya, kita doakan beliau. Iya, kita doakan seluruh ulama-ulama kita yang tetap tegar istiqomah tampil dalam dakwah. Kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jangan tinggalkan mereka, agar Allah tetap istiqomahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Naam, silakan. Assalamualaikum. otomatis untuk bukan hanya hal politik. Anda mau sebut apa saja udah di tangan mereka semua. Tadi sudah saya sampaikan, politik mereka yang pegang, pendidikan mereka yang pegang, bahkan Arab Saudi sekalipun hari ini. Kurikulum dan mata pelajaran yang ada di Arab Saudi hari ini sudah diserahkan hak untuk mensortirnya ke tangan intelijen dan bagi pendidikan yang otaknya di Freemasonry Amerika. Sehingga mereka sekarang yang menyaring, buku ini boleh dibaca, buku ini tidak boleh lagi dibaca. Ulama ini dia oke, yang ini tidak boleh. Ini bahkan sekarang ribuan tokoh aktivis dakwah dan ulama di Arab Saudi ditangkapin, betul tidak? Imam-imam masjid ditangkapin, Masya Allah sekarang ini. Pelajaran-pelajaran yang ada di Madinah Al-Munawwarah, pelajaran-pelajaran yang ada sekarang di Mekah, di Riyadh, di mana-mana sekarang ini, sudah Amerika yang sortir, Amerika yang atur. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan ini adalah programnya The New World Order, agar umat ini lemah dan lumpuh jauh daripada mafhum Islam yang benar, lalu umat ini dengan mudah dikuasai. Jadi pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, media, seni, budaya, Anda mau sebut apa saja, dari tangan mereka semuanya. Hampir-hampir hidup mereka sudah menjadi Tuhan sekarang ini. Dan perasaan mereka, mereka memang sudah mengarah menuju tuh, menuju Tuhan. Tapi Allah, Allah, Allah, Allahu hayyun la yamut, Allahu hayyun qayyum la yamut. Alhamdulillah, Allah siapkan makar yang bisa menghabisi seluruh makar-makar mereka. Naam, lanjutkan. Tadi kan dari faktanya model PIS, Hamas, Moshi dimenangkan gitu ya. Setelah itu, sama mereka hancurkan. Nah, mengingat ke depan tahun 2019 itu kan kita akan menghadapi hal besar yang nanti akan kita laksanakan. Ini kalau misalkan melihat, kalau misalkan setelahnya dimenangkan, ini yang harus kita persiap. Antisipasi. Antisipasi itu seperti apa? Otomatis kan ini fakta sudah berlanjut beberapa tahun yang lalu. Ya. Pasti maka mereka akan dilaksanakan. Akan mereka ulangi lagi. Sekarang alhamdulillah beda, kalau 20-30 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Sekarang ini umat makin cerdas, umat makin pintar, umat makin tahu dan makin siap menjual nyawa. Kalau memang mereka melakukan kembali gerakan seperti itu, percayalah, ulama-ulama pejuang kita akan punya satu statement nanti. Jihad! Kalau memang sudah seperti itu, tidak ada lagi yang mampu memadamkan Islam. Sudah, selesai dah itu. Karena semua kita sudah rindu dengan jihad. Sudah hidup bara jihad itu di dada ini. Tapi karena keimanan, karena takut kepada Allah, karena taat kepada para alim ulama, kita kendalikan api dan bara jihad itu di dada ini sebaik-baiknya. Kita tidak ingin sembarangan melepaskan. Kalau memang diperlukan, kita siap berjual beli dengan Allah. Betul? Kalau sekarang kita berjuang secara konstitusional, jangan pikirkan kalau. Jangan kamu berkata-kata dengan lau, karena itu akan membuka pintu-pintu setan. Nggak usahlah lau dulu. Nanti pula kita hadapi. Imam Syafi'i paling tidak suka ditanya dengan pertanyaan yang pertanyaan itu belum terjadi. Kalau ditanya hal yang pelik-pelik, hal yang sulit-sulit, Imam Syafi'i bertanya dulu. Udah terjadi belum? Belum, wahai Imam. Kalau terjadi, nanti. Kalau nanti terjadi, nanti pula kita jawab. Itu kata beliau. Sama dengan pertanyaan saudara tadi. Nanti kalau itu terjadi di Indonesia, bagaimana kita nih? Ya udah, ada ulama-ulama yang punya pemikiran yang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengarahkan kita insyaallah taala. Sekarang ini pokoknya maksimalkan ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jauhi diri dari maksiat dan dosa, kemudian banyakkanlah berinfak sedekah, bangunlah setengah malam sepertiga malam terakhir dan seterusnya, dan siap-siaplah berjual beli dengan Allah. Ini fase keempat saudaraku. Di fase keempat ini kata Rasulullah, di penghujung fase keempat ini, bumi akan dipenuhi dengan pertumpahan darah, pertumpahan darah, pertumpahan darah, pertumpahan darah, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang. Dan saat itu Islam selalu memimpin di depan dan kemenangan selalu di tangan Islam. Kalau memang Nabi mengatakan ini adalah fase jihad, fa'alaikum bil jihad, kata Rasul, itu adalah fase jihad, maka sambutlah jihad ini dengan sepenuh jiwa dan raga. Siap? Tapi nanti. Sekarang siapkan nyalinya, siapkan mentalnya, siapkan segala-galanya. Dan yang bisa menguatkan itu hanyalah iman dan amal soleh kita. Tinggalkan maksiat, jauhi maksiat. Bila tiba waktunya, maka kita dianggap oleh Allah sah untuk menjadi salah satu bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Jadi law law law law law law law law law law law law law law law law law itu enggak usah kita tanya-tanyakan lagi ya. Bagaimana kalau, bagaimana kalau, bagaimana kalau? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehancuran di Rusia yang di apa namanya Uni Soviet, yang Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara sehingga Amerika seolah menjadi penguasa tunggal di dunia. Terus sempat ada beberapa ulama yang mengatakan Amerika waktu itu cukup menguasai semua momennya dari ekonomi, apa namanya fashion, film ataupun hayat atau politik gitu ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan udah saatnya kita memegang poros Cina gitu. Karena kan ya mereka mungkin berafiliasi dengan hadis bahwa belajar pakai negeri Cina gitu mungkin ya. Jadi dianggap Cina ini akan menjadi poros yang bisa menyaingi Amerika yang begitu kuat, yang umat Islam bisa pegang. Tapi ternyata kenyataannya nggak berubah dan nggak beda jauh, malah mungkin lebih terpuruk buat umat Islam. Kira-kira gimana? Yuk ketawa rame-rame yuk. Bulan Februari tahun 2012 di New York. Duduk berkumpul 15 negara-negara besar dunia yang mempunyai intelijen kokoh dan kuat seluruh dunia. Termasuk intelijen Amerika Serikat, itu CIA-nya. Dari Rusia, termasuk KGB, Rusianya. Ya, Mossad-nya yang milik Rusia. Atau Israel. Ya, kemudian semuanya kumpul, Pak. Dalam pembicaraan itu, mereka sudah mendiskusikan siapakah penggenggam dan penguasa dunia 2020 ke atas nanti. Itu tahun 2012 loh ya. Dalam diskusi itu muncul 4 opsi yang akan memimpin dunia. Yang pertama tetap Amerika. Yang kedua adalah China. Yang ketiga adalah mafia internasional dan gangster global. Dan yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Lalu dikaji secara benar, secara mendalam, satu persatu, dialog yang sangat panas terjadi. Amerika dulu dikaji. Kemungkinan Amerika bagaimana? Diyakini Amerika tidak mampu lagi memimpin dunia. Justru sekarang pun Amerika mengalami degradasi yang terparah. Bahkan negara yang paling besar hutangnya nomor satu di dunia adalah Amerika. Generasi yang dimiliki oleh Amerika juga menuju ke arah kematian semuanya. Sekarang ini. Jadi Amerika ke depan sudah tidak mampu lagi mengemban kepemimpinan dunia. Yang kedua, opsi kedua adalah China. Dengan segala kemampuan-kemampuan China yang dimiliki, dikaji hal-hal yang positif ada pada China, hal yang negatif yang ada pada China. Setelah melalui debat dan dialog yang hangat dan panas, akhirnya China masuk dalam opsi tidak mampu untuk memimpin dunia di masa yang akan datang. Dengan tantangan-tantangan yang mereka pelajari. Lalu adalah mafia-mafia internasional yang memiliki teknologi, yang memiliki jaringan ekonomi mendunia, yang memiliki ini segala macamnya. Bagaimana dengan gangster-gangster ini yang bahkan militer negara-negara pun banyak yang keder menghadapi mereka. Dikaji-dikaji juga tidak mungkin. Nah, yang dikaji terakhir adalah Islam. Ketika Islam dengan segala fenomenanya, kemampuannya, sistem yang dimiliki dalam Islam, dan bagaimana bentuk kebangkitan. Ya, awas ya, mereka mempelajari loh. Sejak 1979 itu, mereka mempelajari geliat kebangkitan Islam itu. Dan mereka pasti baca Al-Quran kita. Mereka pasti baca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Mereka buka dan mereka pelajari sejarah dan mereka lihat kemampuan kita dan kesiapan kita dalam segala hal. Maka kata mereka pada akhirnya, 2020 yang punya peluang memimpin dunia kembali adalah khilafah Islamiyah. Ini orang kafir itu. Kalau dikatakan Cina atau kita merapat ke Cina, kita bertanya ulama yang mana dulu yang ngomong kayak gitu. Kalau hadisnya adalah utlubul ilma wala bisin, itu hadis palsu. Itu bukan hadis, ya. Kalau dikatakan Cina, maka dengarkan bagaimana sabda Nabi tentang akhir zaman, bahkan kita disuruh memerangi suatu kaum yang sipit matanya, pesek hidungnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Kita akan berhadapan dengan mereka. Jadi bukan malah berafiliasi dengan mereka. Justru komunis sekarang ini adanya bersama mereka. Begitu ya. Saudara-saudaraku, hamba Allah yang kami muliakan, ya. Faham sekarang, saudaraku? Barakallahu fiik. Siapa lagi? Ya. Ini. Bila dari tadi. Nah. Turun atau naik maksudnya? Setelah itu habis summa sakat, lalu Nabi diam. Maknanya setelah itu tidak ada lagi umat Islam. Jadi begini, ini star. Sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, ini star. Finishnya di mana? Finishnya fase kelima. Ah, ini tutup nih dah. Ini finish. Kenapa bisa finish? Maksudnya umat Islam habis. Rupanya terjadi tanda besar kiamat yang nomor 7 di sini ya. Ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga, tanda besar kiamat yang keempat. Yang kelima di sini, yang kelima, tanda besar yang keenam di sini, dan yang ketujuh di sini. Yang ketujuh adalah angin lembut bertiup dari negeri Yaman, berbau wangi kesturi, dengan cepat membungkus bumi. Lalu angin itu akan mendatangi kemanapun daerah yang ada orang beriman di situ. Kalau orang berimannya ada di gua, angin itu akan sampai ke dalam gua itu, menjemput orang beriman ini. Kalau orang beriman ada di pulau, ada di gurun Sahara, ada di mana saja, walaupun imannya cuma seujung kuku, angin ini akan datang pada orang yang beriman itu. Ketika orang beriman ini tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Satu muka bumi, kata Rasulullah, seluruh orang Islam serentak meninggal dunia. Inilah finish. Nah, yang hidup setelah itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak kenal dengan Allah sama sekali. Itu yang melanjutkan kehidupan di dunia ini. Satu atau dua generasi. Setelah itu, kata Rasulullah, kiamat besar, kehancuran alam semesta. Star dari Nabi diutus sampai habisnya umat Islam ini, ada hadis-hadis dhaif yang berbicara. Yang pertama 1400, yang kedua 1500. Ini sudah saya kupas dengan halus, dengan panjang lebar dan panjang kajian saya ya. Dan adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif pun sudah saya bedah. Maka jumhur para ulama ahli hadis mengatakan antara 1400 ke 1500, di antara itulah habis umat Islam ini serentak seluruh muka bumi. Bukan kiamat. Bukan kiamat, tapi habisnya orang Islam hidup di muka bumi. Nah, pernyataan yang lebih santun dan paling bijaksana redaksi bahasanya adalah oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu lewat dari 1400 tapi tidak akan lebih dari 1500 tahun Hijriah umat Islam habis di muka bumi ini seluruhnya. Begitu. Faham? Nah, ini bukan masalah kapan kiamat. Bukan. Kiamat itu terjadinya hanya Allah yang tahu. Tapi kapan? Ini pun hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif ada 8 adabnya. Tapi hadis dhaif tetap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya tidak dibina akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif. Hadis dhaif juga tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk urusan usuluddin. Tetapi dalam masalah fadhail amal, hadis dhaif bisa dipakai. Ada adab-adabnya, tolong nanti dirinci dalam kajian saya tentang umur umat Islam. Begitu ya. Silakan. Ini habis itu di sana ya. Silakan. Kita batasilah. Ya, kita batasi. Habis ini silakan saudara kami di sana ya. Terakhir yang di situ tadi. Oke, okay. Yang terakhir yang di belakang tuh. Silakan. Nanti kan Rasulullah menyuruh kita ke Mekah itu untuk bergabung dengan Al-Mahdiyah. Lepas itu bagaimana kita bisa ke Mekah, sedangkan kan nanti teknologi itu udah enggak ada. Makanya pandai-pandailah berkuda dari sekarang. Pandai-pandai menunggangi kuda dari sekarang. Kendaraan kamu pada masa itu kembali kepada kuda, kata Rasulullah. Kembali kepada kuda. Rasanya belum sah menjadi pemuda kalau belum pandai berkuda. Latihlah diri berkuda, mahirkanlah diri berkuda. Dan berkuda itu hukumnya pada kita wajib. Hei Ustaz, kok pandai-pandainya Ustaz mengeluarkan fatwa? Buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail. Persiapkan diri kamu, dan wa mir ribatil khail itu adalah dan kuda-kuda yang tertambat, kuda-kuda terlatih yang tersiapkan. Kalau kudanya sudah terlatih, yang melatihnya siapa? Kita. Yang persiapkan siapa? Kita. Berarti kita wajib mempersiapkan diri mahir di atas kuda. Dengan itu kita meluncur ke sana. Satu minggu sampai itu. Benar. Kita nyebrang nanti, bisa dibawa rakit-rakit manual, bisa nyebrang nanti di Teluk Malaka, Selat Malaka. Bisa. Dari sana jalan jauh darat terus. Dan kita akan konvoi dengan puluhan ribu orang-orang beriman lainnya. Kita akan konvoi bersama mereka. Yang sudah biasa melakukan gerakan macam ini adalah jamaah tabligh. Ini sudah biasa melakukan gerakan sambung menyambungnya dakwah mereka. Setiap kota, setiap kampung, setiap negeri ada yang menunggu mereka. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang patut untuk kita hormati, ya. Gerakan dakwah akhir zaman, salah satu yang telah menghidupkannya adalah jamaah tabligh. Mereka-mereka akan menjadi sahabat-sahabat kita dalam perjalanan sampai ke Mekah nanti. Ya. Apa? Makanya tolong dengarkan ceramah saya tentang masalah menyingkap fitnah dan rahasia Al-Masih Dajjal. 2,5 jam saya bahas itu di YouTube. Hah? Beli paket. Dengarkan ceramah saya. Jangan numpang di WiFi terus. Akhirnya dapatnya sepotong-sepotong. Gitu ya. Ada cara-caranya. Ketemu dengan Dajjal di tengah jalan gimana? Masya Allah. Emang kita bodoh-bodoh? Kita alhamdulillah nanti akan ada informasi. Dajjal tanggal sekian hari anu akan lewat kota ini. Maka jangan lewat kota itu. Ambil yang lain. Ada informasi karena kaki tangan Dajjal nanti menjelang Dajjal keluar ada di seluruh kota, di seluruh dunia. Dan informasinya menyebar. Seperti menyebarnya informasi di zaman sekarang. Umpamanya Ustaz Abdul Somad akan memberikan tabligh akbar di Jakarta. Informasi itu menyebar itu. Kita tahu. Nah, orang-orang pada mengejar di titik mana Ustaz Abdul Somad ada. Itu baru skala Ustaz Abdul Somad. Dajjal itu sangat dinanti-nanti nanti kemunculannya. Jadi akan ada informasi tentang beliau. Kita bisa mengelak dari mana tempat dia akan masuk nanti. Silakan yang tadi. Assalamualaikum. Ya, apakah kita bisa? Bisa, insya Allah. Melihat daripada tanda-tanda kemunculannya hampir-hampir memenuhi syarat. Beliau sudah seharusnya dalam 1-2 tahun ini muncul memimpin umat Islam seluruh dunia. Kalau lihat tanda-tandanya ya, memastikannya bahasa kita adalah Allahu A'lam. Tapi bisa nggak kita menjadi bala tentaranya? Bisa. Syaratnya penuhi dulu kriteria untuk menjadi bala tentara Imam Mahdi. Penuhi dulu karakteristiknya dan pantaskan diri kita. Cocokkan diri kita, sesuaikan diri kita dengan syarat-syarat itu. Kalau kita penuhi syarat-syaratnya dengan doa yang tulus dan ikhlas, kenapa tidak? Allah akan panggil kita menjadi salah seorang di antara bala tentara beliau yang mulia. Masya Allah. Ya. Tolong nanti didengar kajian saya tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Saya nggak berani menyebut nama-nama kelompok tertentu ya. Saya tidak berani menyebut nama-nama kelompok tertentu. Dan saya tidak punya wewenang menyebutkan nama-nama kelompok tertentu. Untuk siapa yang akan bakal menjadi bala tentara Imam Mahdi, tidak pantas kalau saya menyebutkan nama kelompok tertentu. Baik, barakallahu fiik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah, InsyaAllah. Jangan pikir mati dulu lah ya. Kita harus selesaikan pekerjaan kita. Apalagi antum masih muda, jangan pikir mati. Ya, setiap pemuda harus berpikir bahwa dia harus memberikan yang terbaik dalam hidupnya ini untuk Islam. Setiap pemuda sekarang harus berpikir begitu. Jangankan yang muda, yang tua-tua saja. Ayah saya, antum tahu berapa usia ayah saya sekarang? 106 tahun. Ayah saya selalu berharap bahwa umurnya sempat ikut memperjuangkan Islam. Antum harus dengar ini. Di usia beliau yang sebegitu, beliau masih mau memanah. Memanah beliau. Di usia beliau yang begitu, beliau naik kuda. Naik kuda loh. Dan beliau masih mengasah pisaunya. Saya tanya, untuk apa pisau? Kalau nanti ditugaskan, pisau inilah yang akan berperan. Masya Allah. Usianya sudah tua, apalagi masih muda. Jangan pikir mati. Kawin dulu. Hah? Rasakan dulu di surga dunia ini bersama istri kita, baru setelah itu sempurnakan syahadah kita. Ya, ya. Insya Allah semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik wal hidayah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi. syukur.